Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, kembali kita melanjutkan dars kita pada malam hari ini insyaallah pada kitab Fiqh Muyassar. Kita masih pada pembahasan tentang pengurusan al-janazah. Sebelum kita melanjutkan, telah kita bahas pada pertemuan yang lalu hukum memandikan mayit. Hukumnya adalah wajib. Memandikan mayit, memandikan jenazah, hukumnya adalah wajib berdasarkan perintah Rasulullah SAW. Dan juga hendaknya orang yang memandikan mayit adalah orang yang paling mengerti tentang as-sunnah, terlebih jika dia adalah termasuk kerabat dekatnya. Dan juga yang lebih didahulukan dalam pemandian jenazah adalah orang yang diberi wasiat untuk memandikannya. Orang yang diberi wasiat oleh si mayit sebelum wafatnya, maka dia adalah orang yang paling berhak, paling utama untuk memandikan jenazah. Namun dengan syarat adanya ilmu. Orang yang memandikan jenazah disyaratkan dia harus memiliki ilmu tentangnya. Maka orang yang tidak berilmu, tidak tahu cara memandikan jenazah, tidak boleh bagi dia memandikan jenazah, sekalipun dia adalah orang yang diberi wasiat. Orang yang diberi wasiat jika tidak tahu ilmu memandikan jenazah, maka wajib bagi dia untuk belajar. Diajari terlebih dahulu sebelum mandikan, baru setelah itu mandikan. Jika tidak bisa belajar, maka wasiatnya tidak bisa terpenuhi karena gugur. Salah satu syarat dibolehkannya seorang mandikan al-mayyit. Kemudian juga telah kita bahas bahwa mayit laki-laki yang memandikannya adalah ar-rijal. Mayit itu jika dia adalah seorang pria, maka yang mengurus jenazah yang dalam pemandiannya adalah laki-laki. Tidak boleh perempuan, sekalipun orang tuanya sendiri, sekalipun anaknya sendiri, sekalipun kerabat dekatnya sendiri. Laki-laki yang memandikannya adalah laki-laki. Sebaliknya, perempuan yang memandikannya adalah perempuan. Tidak boleh bapaknya memandikan, laki-laki yang lain memandikan. Asalnya, laki-laki yang memandikan adalah laki-laki, perempuan demikian juga perempuan, kecuali suami atau istri. Boleh bagi salah seorang suami atau istri mandikan yang lainnya. Adapun jika mayit tersebut adalah anak yang belum masuk usia 7 tahun, maka boleh yang memandikan, boleh laki-laki atau perempuan yang memandikannya. Jika mayit tersebut adalah anak yang masih belum masuk usia 7 tahun, maka yang memandikannya boleh laki-laki atau perempuan. Dan juga perkara yang telah kita bahas pula yaitu bahwa seorang muslim diharamkan memandikan jenazah orang kafir. Demikian pula sebaliknya, seorang kafir tidak boleh dia memandikan jenazah seorang muslim. Dan juga seorang muslim tidak boleh dia mengiringi jenazah orang kafir, menyolatkan jenazah orang kafir atau menguburkannya. Adapun hukum takziah, takziah berkunjung kepada keluarga si mayit yang kafir dalam rangka untuk mengunjunginya, menjenguk keluarga yang ditinggal oleh mayit, apa hukumnya? Dijawab oleh para ulama bahwa boleh seorang muslim takziah berkunjung ke keluarga mayit yang kafir. Namun dengan syarat tujuannya adalah untuk berdakwah, supaya dia cinta terhadap Islam. Ketika kita mengunjunginya, tujuan kita tidak lain agar dia cinta terhadap agama kita. Tujuannya adalah untuk berdakwah. Dan juga untuk melunakkan hati mereka. tujuannya juga untuk melunakkan hati mereka. Tetapi yang perlu diperhatikan di saat kita mengunjungi takziah kepada mayit yang kafir, yaitu tidak boleh bagi kita mendoakan mayit tersebut. Tidak boleh kita mendoakan mayit yang kafir, yang mati di atas kekufuran, tidak boleh kita mendoakannya dengan pengampunan. Dan juga ditambah lagi kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah tentang permasalahan mentakziah orang kafir. Kata beliau, boleh mentakziah orang kafir kecuali dalam satu keadaan. In kana yufham min ta'ziyatihim ikramuhum kanat haraman. Jika takziahnya kita kepada keluarga mayit ini dianggap sebagai suatu kehormatan bagi mayit, jika takziah kita kepada keluarga mayit teranggap sebagai, dipandang dan dianggap oleh orang lain bahwa kita memuliakan mayitnya, maka ini haram, tidak boleh. Jika teranggap takziahnya kita kepada dia, kepada keluarganya, itu adalah kita dianggap sebagai menghormati mereka, menghormati mayit itu, mengagungkan mayit itu, berarti ini haram hukumnya. Haram hukumnya. Kalau tidak dianggap yang seperti ini cuma dalam rangka berkunjung dan tidak teranggap, orang-orang tidak menganggap bahwa kita memuliakan dia, maka dilihat dari maslahah, dilihat maslahah dan mafsadahnya. Jika tujuan dia adalah dalam rangka untuk melunakkan hati mereka, mendakwahkan mereka kepada Islam, maka boleh. Namun jika tidak ada maslahah, maka tidak boleh. Adapun mengiringi jenazah kafir, maka tidak boleh. Beda halnya antara takziah dengan mengiringi jenazah orang kafir. Mengiringi jenazah ini menunjukkan kita memuliakan jenazah tersebut. Tidak boleh kita memuliakan seorang kafir hidupnya atau matinya. Allah Subhanahu wa taala melarang, "Wa la tusalli ala ahadin minhum mata abadan wa la taqum ala qabri." Janganlah kamu sekali-kali salat kepada mereka, salat kepada jenazah orang kafir, dan jangan pula kamu kuburkan dia sebagaimana menguburkan seorang muslim. Ini tidak ada kehormatan bagi mereka. Baik, kita lanjutkan. Qala al-muallif حفظه الله تعالى قال وصفة الغسل هذا وسبل المدو قال ويشترط أن يكون الماء الذي يغسل به الميت طهورا مباحا dipersyaratkan air yang digunakan untuk memandikan mayit adalah air yang suci dan mubah, boleh untuk dipakai. Jadi air yang digunakan untuk memandikan mayit adalah air yang suci, maklum. Yang namanya mandi tidak boleh menggunakan air yang tidak suci. Wa yughsalu fi makanin mastur, juga di antara sunnah dan di antara sunnah anjuran ketika kita memandikan mayit, yaitu hendaknya mayit tersebut dimandikan di tempat yang tertutup, tertutup dari pandangan mata, tidak dimandikan di tempat yang terbuka. Ini kurang tepat. Yang sunnah adalah kita mandikan si mayit ini di tempat yang tertutup, tertutup dari pandangan mata. Wala yambaghi huduru man la ilaqata lahu bi taghsilil mayit. Kemudian beliau juga menyinggung, dan tidak sepantasnya, tidak patut orang yang tidak berkaitan dalam pemandian jenazah untuk hadir dalam memandikan jenazah. Tidak pantas bagi orang yang tidak ada keperluan, tidak bersangkutan dia dalam pengurusan pemandian jenazah, untuk turut serta hadir dalam pemandian jenazah. Maka yang hadir dalam memandikan jenazah hanya orang yang memandikannya dan orang yang membantu. Orang yang membantu dalam memandikan, menyiapkan ember, menyiapkan air, menyiapkan wangian, dan orang yang mandikan, atau inilah yang hadir, yaitu yang berkaitan, orang yang ada kaitannya dengan memandikan jenazah. Ada orang yang tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya, tidak ada kepentingan dalam memandikan jenazah, maka tidak pantas bagi dia untuk hadir dalam memandikan jenazah tersebut. Kenapa? Karena ini merupakan sesuatu yang lebih menutup aurat mayit. Menutup aurat sesuatu yang mayit mungkin tidak suka jika dilihat oleh orang kekurangan yang ada pada dirinya. Seperti misalnya wajah dia di saat kematiannya, wajahnya mungkin terlihat seram dan menakutkan, maka ini aib. Sepantasnya tidak ada yang melihat aibnya kecuali orang yang bersangkutan dalam pemandian jenazah. Atau mungkin di badannya ada sedikit cacat sehingga dia tidak suka dilihat oleh orang lain. Sama ketika mati, ketika orang tersebut wafat, hukumnya juga tetap berlaku. Tidak boleh kita melihat aib orang tersebut kecuali orang yang ada keperluan. Maka dengan kita menutup di tempat memandikannya di tempat yang tertutup, dan juga tidak memandikannya kecuali orang yang berkepentingan, yang bersangkutan dalam memandikan jenazah, ini tentunya lebih menutup aurat si mayit tadi. Kemudian qala wa sifatul ghusl. Kemudian kita lanjutkan tata cara pemandian jenazah. Sifah al-ghusl. Wa sifatul ghusl, tata cara pemandian jenazah. Wa hiya an yada'ahu ala sariri ghuslihi thumma yastur auratahu. Sebelum dimandikan, hendaknya ayyadahu ala sayyi ghuslih, hendaknya mayit tersebut diletakkan di kasur pemandian jenazah, di papan pemandian jenazah, di ranjang pemandian jenazah. Dan yang bagus model kasur dalam pemandian jenazah yaitu yang bentuknya miring ke bawah kaki. Jadi tidak lurus, mejanya tidak lurus, tapi miring ke bawah. Jadi turun ke arah kaki, meja itu agak miring ke bawah kakinya. Supaya apa? Supaya air itu tidak tergenang. Tidak tergenang di atas meja, dan juga kotoran-kotoran yang keluar turun dengan air tersebut, tidak tergenang. Jadi yang bagus pada ranjang jenazah, untuk mandian jenazah, yaitu posisinya miring atau ada lubang-lubang. Atau ada lubang-lubang di tengahnya, sehingga air itu tidak tergenang dan kotoran itu tidak menyebar. Jadi langsung turun ke bawah. Jadi pertama, ketika kita mandikan, kita letakkan mayit tersebut di atas meja pemandian, di atas kasur pemandian mayit. Thumma yastur auratahu. Ini belum dibuka ya, pakaiannya belum dibuka, masih lengkap. Diletakkan di atas meja, kemudian kita letakkan kain di atas auratnya. Aurat pria yaitu pusar sampai lutut. Di atas lutut kita letakkan kain, satu lembar kain yang tebal, yang menutup, tidak tembus pandang. Di tempat auratnya tersebut. Thumma yujriduhu min thiyabihi. Setelah kita letakkan kain tersebut, baru setelah itu kita lepas pakaiannya. Kita lepas pakaiannya. Nah, cara melepasnya yaitu dalam kondisi tetap tertutup aurat dia. Aurat si jenazah ini masih tetap tertutup, tidak terbuka. Jadi sebelum dilepas pakaiannya tadi, diletakkan di antara pusar sampai lutut itu kain yang fungsinya yaitu ketika nanti dilepas pakaiannya, celananya dan bajunya, kain tersebut masih menutup bagian auratnya. Wa yuwarihi 'anil 'uyuni fi hujratin. Dan juga menutupinya dari pandangan mata, yaitu di kamar telah berlalu. Jadi sebelum kita mandikan, hendaknya kita memilih tempat pemandian jenazah itu tertutup dari pandangan mata. Thumma, kemudian setelah kita lepas pakaiannya, kemudian setelah itu thumma yarfa'ul ghasilu ra'sal mayyit. Kemudian orang yang mandikan jenazah ini, dia mengangkat kepala mayit, mengangkat kepala mayit, diangkatnya ila qurbi julusi, sampai mendekati posisi duduk. Jadi mayit tersebut dari baring kita angkat badan bagian atasnya sampai mendekati posisi duduk. Setelah itu, thumma yumarriru yadahu ala batnihi wa ya'siruhu. Kemudian setelah itu diurut perutnya dengan perlahan. Perutnya diurut, ditekan sedikit-sedikit dari atas ke bawah. Terus wa ya'siruhu, sampai bersih. Kotoran-kotoran yang siap untuk keluar akan keluar. Mayit, orang mati, jika perutnya ditekan dan kotoran-kotoran yang sudah mau keluar itu nanti akan keluar sendirinya. Keluar sendirinya. Jadi diangkat kepala mayit, badannya diangkat sampai mendekati duduk, kemudian kita urut perutnya perlahan sampai kotoran-kotoran tersebut keluar dari jalan keluarnya. Nah, ini dikecualikan. Dikecualikan bahwa permasalahan ini, perbuatan ini tidak perlu dilakukan bagi wanita yang hamil. Wanita yang hamil tidak perlu ditekan perutnya, tidak perlu untuk diurut-urutnya, karena ada janin yang ada di dalam perut. Tidak perlu untuk di urut perutnya. Kemudian setelah itu, summa yunadzif al-makhrajain. Kemudian setelah itu, setelah selesai kita mengurut perut mayit sampai keluar kotoran-kotoran yang siap untuk keluar, baru setelah itu kita mencebohi mayit. Caranya yaitu dengan menggunakan kain, sapu tangan, atau menggunakan kaos tangan atau kain. Tidak boleh kita menyentuh kemaluan mayit secara langsung. Harus menggunakan penghalang, kain atau kaos tangan yang kita pakai. Ketika kita mandikan, dan kita pakai kaos tangan. Sambil kita siram air, sambil kita siram air agar kotoran itu turun, keluar. Dicobai sambil disirami air. Tanpa kita melihat auratnya, tangan kita masuk ke dalam penutup auratnya, kemudian kita cebohi dia sambil menyiram air. Terus aurat mayit terus tertutup, tidak boleh terbuka. Orang yang mandikannya juga tidak boleh melihat aurat mayit. Dia sebisa mungkin menutup, terus mengkondisikan jangan sampai terbuka auratnya si mayit ini. Kemudian setelah mencabai mayit dan telah bersih tempat keluar kotoran, kemudian setelah itu thumma yanwi al-ghusl. Kemudian setelah itu dia berniat untuk mandikan mayit. Ini niat tidak perlu untuk dilafadzkan, berniat untuk mandikan mayit. Wa yusammi wa yuwaddi'uhu kama kawdu'i as-salah. Kemudian dia membaca basmalah. Membaca basmalah menurut pendapat sebagian ahli ilm yang mengatakan disyariatkan membaca basmalah di saat wudu, mereka juga mengatakan disunnahkan membaca basmalah di saat memandikan jenazah. Maka pendapat yang sahih bahwa tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa dalam mandi mengucap basmalah. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa mandi, sebelum mandi kita membaca basmalah. Tidak perlu basmalah. Ini pendapat yang rajih. Pendapat yang rajih. Wa yuwaddi'uhu kawudu'i as-salah. Setelah kita niat untuk memandikan jenazah, kemudian kita, pertama kali yang kita lakukan setelah kita membersihkan kotoran mayit, apa yang kita lakukan pertama kali, yaitu kita mewudukkan mayit sebagaimana wudu salat. Kita wudukkan dia sebagaimana wudu orang salat, wudu biasa dari tangan, wajah, kaki. Terus sebagaimana wudunya orang mayit kecuali pada matmadah dan istinsyak. Matmadah dan istinsyak masukkan air ke mulut atau ke hidung. Nah, ini tidak dilakukan pada mayit. Pada matmadah dan istinsyak tidak perlu dilakukan kepada mayit. Al-matmadah tidak perlu dilakukan kepada mayit. Al-matmadah masukkan air ke hidung atau ke mulut dan ke hidungnya. Tidak perlu, tapi cukup untuk dibasahi, untuk dilap. Mulutnya dibasahi dan hidungnya juga dibersihkan. Tidak perlu kita masukkan air. Nah, tidak bisa, air itu jika kita masukkan tidak keluar lagi nantinya. Kita wudu'i mayit dengan sempurna, kecuali matmadah dan istinsyak, kita hanya membasahinya saja, membasahi mulutnya dan membasahi hidungnya. Tidak perlu sampai kita masukkan air ke mulut dan hidungnya. Illa al-matmadah wal istinsyak, fayakfi al-mas'a al-fami wal-anfi. Maka cukup pada matmadah dan istinsyak diganti mengusap mulut dan hidungnya saja. Dan mewudukkan mayit ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah mewudukkan mayit sebelum memandikannya, ini hukumnya sunnah. Yang wajib adalah memandikan berdasarkan perintah Rasulullah SAW. Ini ibda'na bimayaminihinna wa mawadhi'il wudu' minna. Mulailah dari bagian yang kanannya dan tempat-tempat wudu' terlebih dahulu. Dan tempat-tempat wudu' terlebih dahulu. Maka ini perintah Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwa sunnah mewudukkan mayit sebelum memandikannya. Tsumma setelah itu, setelah selesai mewudu'i mayit, tsumma yaghsilu ra'sahu wa lihyatahu bima'is sidr. Kemudian kita menyiapkan ember, kita siapkan atau kita anda terjemahkan dulu, tsumma yaghsilu ra'sahu, kemudian yaghsil, mencuci ra's, yang dimaksud ra's ya syar, mencuci rambut dan jenggot mayit. Mencuci rambut dan jenggot mayit dengan air sidr, dengan air sidr, dengan air sidr, yakni air daun bidara, air daun bidara. Caranya seperti apa? Ini sebelum kita memandikan mayit, kita harus persiapan seluruh alat-alatnya. Kita siapkan sidr, kita siapkan kapur, kita siapkan wangian, kapas dan seterusnya. Jadi caranya, ketika kita ingin mencuci rambut mayit atau menyampoi mayit dengan air sidr, dengan air bidara, air daun bidara, yaitu kita menyiapkan satu ember, kemudian kita isi air, kemudian dikasih daun bidara, ada yang batangan, ada juga yang serbuk. Nah, kita kocok, dikocok, daun itu dikucek, air itu diucek terus sampai keluar busanya, sampai keluar busanya. Jadi diucek terus airnya sampai keluar busa daun bidara tadi. Nah, busa-busa inilah yang dibuat untuk memandikan, untuk menyampoi kepala dan jenggot mayit. Nah, kita mencuci rambut mayit dan jenggotnya itu dengan busanya, bukan dengan air ampasnya, tidak, tapi dengan busanya. Kita ucek terlebih dahulu sebelum mandikan jenazah, sebelum menyampoi dia, sampai keluar busa-busa itu, kayak sabun itu nanti keluarnya. Kemudian diambil putih-putih tersebut dan disampoi kepala mayit dan juga jenggotnya. Adapun sisa airnya, ampas sampai habis itu sama busa-busanya sampai habis, kemudian yang tersisa adalah air dan ampasnya. Nah, air daun bidara inilah yang kita gunakan untuk memandikan jenazah. Jadi kita memandikan jenazah yang utama yaitu dengan menggunakan air daun bidara, kalau ada air daun bidara. Pertama diucek sampai keluar busanya, kita sampoi mayit dan juga jenggotnya disampoi kalau ada jenggot. Kemudian sisa air dan ampasnya itu kita gunakan untuk memandikan mayit. Kenapa kita gunakan raghwah, kita gunakan busa daun bidara, bukan kita gunakan airnya, bukan kita gunakan ampasnya, dikarenakan jika kita menyampoi mayit dengan air daun bidaranya, bukan dengan ampasnya, maka akan susah untuk dibilas. Daun bidara itu kalau diucek, apa, ampas-ampasnya itu kasat. Kalau masuk ke celah-celah rambut, susah untuk dicuci lagi nanti. Adapun busanya, maka tidak ada ampas, mudah untuk dihilangkan. Kalau kita pakai airnya untuk menyampoi mayit, maka jadi kotor, jadi penuh ampas itu. Rambutnya, jenggotnya itu nanti penuh ampas, sehingga kita pakai busanya dalam mandian, dalam menyampoi mayit. Kalau tidak ada sidr, boleh diganti dengan sabun atau sampo, au sabun, atau diganti dengan sampo atau sabun. Setelah selesai dari memandikan atau menyampoi mayit, menyampoi rambut dan jenggotnya, thumma yaghsil al-mayamin thumma al-mayasir. Kemudian setelah itu memandikan bagian tubuh kanan mayit terlebih dahulu, baru setelah itu bagian kirinya. Jadi pertama wudukannya, tadi pertama apa? Membersihkan perutnya dari kotoran, mengurut perut sampai keluar kotoran, habis itu mencebok mayit, kemudian mewudukannya, kemudian menyampoinya, baru yang setelah itu, baru kita mandikan mayit dari bagian kanannya, dari bagian anggota tubuh yang kanan, dengan air sidr tadi. Yaksiluhu bima'in wa sidrin, mandikanlah mayit kalian dengan air dan sidr, air daun bidara. Kalau ada sidr, karena sidr itu lebih bersih dalam mandikan, bersih. Jadi bagian yang kanan terlebih dahulu, bagian yang kanan dari atas mayit berbaring, kita berdiri di posisi kanan mayit, kita cuci tangannya, terus bagian atasnya, kemudian kita miringkan mayit menghadap ke arah kiri, bagian pinggir sininya kita cuci, sama bagian belakangnya kita cuci sampai bawah kaki. Dari atasnya dulu, sebelum kita balik, bagian atasnya kita mandikan sampai kaki, auratnya kita masukkan auratnya, apa, tangan kita masuk ke dalam aurat, dan kita buka auratnya, terus sampai ke kaki, sudah baru kita miringkan bagian pinggirnya dan belakangnya sampai ke kaki. Selesai, kanan full, semua sudah selesai, baru yang kiri, baru kita pindah ke yang kiri, sama kita melakukan seperti yang kanan, dari atas, dari tangannya, terus bagian atasnya terlebih dahulu, kemudian kita miringkan ke kanan bagian pinggirnya sini, kemudian belakangnya. Kemudian setelah mandikan bagian kanan dan kiri, thumma yakmilu ghuslu baqil jism. Kemudian setelah itu menyempurnakan, yakni kemudian setelah itu maksudnya yakmil menyempurnakan, mencucinya seluruh badannya, maksudnya adalah kemudian setelah itu membilas seluruh badannya dengan air jernih. Setelah kita mandikan dengan air apa tadi, air daun bidara, sudah, habis itu kita bilas dengan air jernih. Selesai. Ini pemandian jenazah. Wa yustahabbu, dan disunnahkan, ayyaluffa ala yadihi khirqatan halat taghsil. Disunnahkan, dianjurkan ketika memandikan jenazah itu, kita menggunakan kain atau semacam kaos tangan ketika kita memandikan mayit. Ini tata cara memandikan jenazah. Wal wajib ghuslatun wahidah idha hasala biha al-inqas. Dan bilangan yang wajib dalam mandian jenazah adalah satu kali. Bilangan yang wajib itu adalah satu kali. Bilangan yang wajib dalam mandikan jenazah adalah satu kali. Jika sudah bersih, jika mayit ini sudah bersih, maka cukup satu kali. wal mustahab dan yang sunnah. Dan yang sunnah kalau masih belum bersih boleh diulangi dengan bilangan ganjil 3, 5, 7 sesuai dengan pertimbangan. Jika mayitnya ini kotor badannya, tidak cukup satu kali dimandikan sudah bersih, maka perlu untuk diulang. Maka kalau diulang sampai bilangan ganjil 3 kali. 3 kali juga masih belum bersih, 5 kali, 7 kali. Dan setiap kali pengulangan dalam mandian jenazah, kita urut perutnya, dibersihkan terus perutnya. Perutnya ditekan, kemudian dijabai terus setiap kali dari awal lagi, yang kedua kalinya. Dari pertama diurut lagi perutnya sehingga kotoran itu betul-betul bersih dari tubuhnya. Dan juga tidak perlu ketika kita mengulang pemandian jenazah kita mewudukkannya lagi. Jadi mulainya langsung, mulai dari menyampoinya. Tidak diwudukkan lagi. Wudu itu dalam pertama kali saja. Mewudukkan mayit itu kali yang pertama saja. Kemudian jika diulangi lagi pemandian tersebut, cukup, tidak perlu untuk wudu lagi. Pemandian dari kepala dan seterusnya tanpa wudu. Wudu hanya satu kali. Yang diulangi pemandiannya saja. Terus diulangi dengan bilangan ganjil sampai hasilnya bersih. Sampai hasilnya bersih. Dan setiap kali pengulangan pemandian itu kita urut perutnya terus dan kita coba ide. Kemudian berikutnya, qala wa yustahabbu an yuj'ala fil ghuslah al-akhirah fil ghuslah al-akhirah kafuran. Dan disunnahkan pada pemandian yang terakhir dengan menggunakan air kapur. Disunnahkan pada pemandian yang terakhir dengan air kafur. Misalnya kita ingin memandikan mayit ini sebanyak 3 kali, maka pada memandikan dia yang kali ketiga, pada yang ketiganya kita gunakan mandinya dengan air kafur. Kita mandikan dia 5 kali, maka pada yang kelima kali mandiannya kita gunakan air kapur. Ini kita siapkan lagi ember yang kapur barus. Kita kasih kapur barus. Nah, kita mandikan. Itu mandi yang terakhir dengan air kapur. Kalau sudah pakai air kapur tidak perlu untuk dibilas lagi. Sudah terakhir air kapur. Kalau hanya satu kali mandian. Sudah selesai semua mandian yang pertama. Kita kasih air kafur, dibilas dengan air kafur. Jadi bukan 2 kali mandian. Air kafur itu yang terakhir. Kalau 1 kali mandian, yang pertama tadi pakai air sidr, air daun bidara, sudah selesai, sudah kita bilas, sudah cukup, kita merasa bersih, baru setelah itu sebelum kita mengkafaninya, kita mandikan lagi dengan air kafur. Pokoknya sebelum dikafani, terakhir sebelum dihandui dia, itu menggunakan air kapur, mandiannya dengan menggunakan air kapur. Kapur barus. Dan disebutkan pula oleh para ulama bahwa hikmah kenapa disunahkan pada akhir mandiannya sebelum dikeringkan tubuhnya dari air, sebelum dihandui. Kenapa? Dengan menggunakan air kafur, tujuannya adalah, di antara hikmahnya adalah, yanul kafur yuslibu badan al-mayyit, menguatkan kafur itu, menguatkan tubuh mayit dan mendinginkan tubuh mayit. Dan juga kata Syekh Al-Utsaimin bahwa kafur itu bisa menjauhkan seseorang, menjauhkan mayit. Mayit itu akan terjauhkan dari binatang-binatang di saat dikuburnya. Di kuburannya nanti binatang takut dengan bau kapur. Jadi tidak langsung dimakan tubuhnya oleh binatang-binatang itu. Maka ini diantara hikmah kenapa disunnahkan menggunakan air kafur, yaitu agar menguatkan tubuh mayit, jadi bisa kuat lebih lama dan tidak cepat bau. Yang kedua, menjauhkan dari binatang-binatang yang menggerogoti tubuhnya di kuburannya, di dalam kubur. Setelah kita mandikan dia dengan air kapur, sudah selesai. Thumma yansiful mayit, kemudian dihandui mayit tersebut, dihandui. Wa yuzilu anhu ma yusra' izalatu, setelah kita handui, kemudian memotong apa-apa yang disyariatkan untuk dipotong. Memotong apa-apa yang disyariatkan untuk dipotong. Oh, maksudnya ini seperti kuku, minal adfar, seperti kuku dan bulu-bulu yang lain yang disunnahkan untuk dicukur. Maka ini disunnahkan untuk dilakukan kepada mayit. Seperti misalnya kumisnya panjang atau bulu ketiaknya panjang dicukur, bulu kumbulnya panjang dicukur, tidak mengapa. Tanpa melihat auratnya tentunya. Kukunya panjang juga dipotong. Qala wa yudhaffar sya'rul ma'rah, sya'rul mar'ati. Wa yudhaffaru sya'rul mar'ah. Adapun jika mayit tersebut adalah seorang wanita, maka sebelum dikafani diikat, dikepang rambutnya. Dikepang rambut perempuan diikat, dikepang dengan tiga ikatan. Yang sunnah adalah dengan tiga ikatan, dengan tiga kepangan. Tiga kepangan, kemudian keseluruhannya diletakkan di bagian belakang kepala. Diikat dengan tiga bagian, kemudian semuanya diletakkan di bagian belakang kepala. Ini kalau perempuan. Dalilnya adalah hadis muttafaq alaih, bahwa Nabi SAW merintahkan wanita yang mandikan anak beliau yang wafat, yakni perempuan waktu Zainab, untuk mengepang rambutnya dengan tiga kepangan. Nabi SAW merintahkan wanita yang mandikan jenazah putrinya untuk mengepangnya tiga kepangan. Inilah tata cara pemandian jenazah. Dan ulangi, yang pertama, yaitu hendaknya seorang sebelum memandikan jenazah, hendaknya dia memilih tempat yang pantas, yang tertutup dari pandangan mata supaya menutup auratnya. Kemudian mendatangkan mayit dalam kondisi masih tertutup, tidak terbuka auratnya. Kemudian kita letakkan di tempat kasur pemandiannya. Dan sebelum kita melepas pakaiannya, kita tutup auratnya terlebih dahulu. Dilapisi kain di atas tempat auratnya, kemudian dilepas pakaiannya. Setelah itu kita menggunakan kaos tangan atau menggunakan kain, kemudian kita urut perutnya sampai keluar kotoran-kotoran dari perutnya sambil disiram agar kotoran tersebut turun keluar. Kemudian kita ceboi dia. Kemudian diceboi, baru setelah itu kita niat untuk mandikan mayit. Dan kita yang pertama kali kita lakukan wudukan mayit tersebut, diwudukan sampai selesai kecuali mat-madar dan istinsyak. Mat-madar dan istinsyak tidak perlu, hanya dibilas, hanya diusap saja mulutnya dan hidungnya. Kemudian setelah itu kita menyiapkan air daun bidara, air daun sidr, diucek sampai keluar busanya. Kita sampoi rambut mayit dan jenggotnya dengan busa tersebut, dan air sisa, air ampasnya kita gunakan untuk memandikan badannya. Bagian kanan terlebih dahulu, selesai kanan semua, kiri. Selesai semua, kanan kiri, baru setelah itu dibilas dengan air jernih. Kemudian setelah itu, jika masih terlihat kotor tubuh mayit, misalnya dia sakit yang lama sehingga banyak kotoran-kotoran yang menempel, atau kecelakaan di tempat yang kotor, jatuh di tempat yang kotor, dan misalnya masih kotor, maka diulangi dengan bilangan yang ganjil. Diulangi 3, 5, dan seterusnya. Dan pada pengulangan itu tidak perlu wudu, tidak perlu diwudukan lagi, cukup wudu pada kali yang pertama. Tapi perutnya terus diurut, setiap keluar dibersihin, setiap keluar dibersihin. Kalau misalnya terus enggak berhenti-berhenti kotoran itu keluar, maka caranya disumbat. Cukup disumbat. Sampai selesai mandian sudah yang kelima ini misalnya, masih aja keluar nih. Disumbat dengan kapas sehingga tidak keluar lagi. Kemudian sebelum terakhir dikafani, dimandikan yang terakhir kali dengan air kapur. Dengan air kapur. Yang terakhir kalinya dimandikan dengan air kapur. Baru setelah itu dihandui. Kemudian dipotong apa-apa yang disyariatkan untuk dipotong. Kemudian baru setelah itu pengkafanan mayit. Kemudian permasalahan yang berikutnya yang disebut oleh mu'allif di sini. Qala wa idza ta'adzara ghusluh mayyit. Permasalahan yang lain yaitu jika mayit tidak bisa dimandikan. Jika mayit tidak bisa, tidak memungkinkan mayit ini untuk dimandikan karena beberapa sebab. Seperti misalnya tidak ada air. Di tempat ini tidak ada air. Atau khawatir jika mayit ini dimandikan akan berhamburan tubuhnya. Atau berhamburan tubuhnya karena habis, karena dia kebakaran mungkin. Atau sebab-sebab yang lain. Atau ada penyakit, penyakit yang serius sehingga tidak bisa kena air. Jika mayit tidak memungkinkan dimandikan dengan air, maka bagaimana hukumnya? Kata Syekh di sini, mayit tersebut ditayamumi, ditayamumi. Tapi pendapat yang sahih, terdapat khilaf di antara para ulama tentang permasalahan mayit yang tidak memungkinkan untuk dimandikan karena beberapa sebab, beberapa hal tertentu. Di antara hal-hal tersebut yaitu seperti tadi, ini karena ada penyakit atau seperti orang yang hancur badannya, tidak bisa untuk dimandikan. Atau seorang wanita di tengah-tengah pria, tidak ada mahram, tidak ada suaminya, tidak ada mahram bagi dia. Tidak mungkin laki-laki mandikan perempuan. Atau sebaliknya, laki-laki di tengah-tengah perempuan yang tidak ada mahramnya. Ini semua keadaan-keadaan yang tidak memungkinkan seorang mayit untuk dimandikan. Yang padahal mandikan mayit hukumnya apa? Wajib. Hukumnya wajib kifayah. Harus untuk dimandikan mayit tersebut. Maka terdapat khilaf di antara para ulama. Dan pendapat yang rajih, pendapat yang sahih, yang lebih dekat Allah alam, bahwa jika masih memungkinkan untuk disiram air, maka dilakukan. Jika mayit tersebut masih memungkinkan untuk disiram air, maka dilakukan. Seperti apa misalnya? Misalnya diletakkan di plastik atau di kain yang tebal, kemudian diguyur air, disiram air, kantong kain disiram air. Misalnya perempuan tidak ada mahramnya, kita masukkan dia ke dalam kantong atau kain, kemudian kita siram biar air tersebut kena ke seluruh badannya tanpa kita harus memegangnya. Selama memungkinkan untuk disiram air, maka dilakukan. Karena itulah yang wajib, memandikan mayit. Memandikan mayit yang wajib adalah memandikan mayit, memandikan al-mayit. Kalau tidak memungkinkan untuk disiram air, maka tidak perlu untuk tayamum, maka tidak perlu juga untuk dimandikan. Tidak ada tayamum pada pemandian mayit. Yang wajib adalah al-ghusl. Dan juga al-ghusl ini tujuannya, al-ghusl, pemandian untuk mayit ini tujuannya bukan taharah. Tujuannya bukan mengangkat hadas. Mandi untuk mayit tujuannya bukan mengangkat hadas. Tujuannya adalah untuk membersihkan mayit, bukan mengangkat hadas mayit. Adapun tayamum, tayamum itu hanya mengangkat hadas. Tayamum mengangkat hadas. Tayamum mandikan mayit tujuannya adalah hikmah diwajibkannya, sebab diwajibkannya memandikan mayit yaitu untuk membersihkan. Illah kata Syekh Utsaimin, kata para ulama, memandikan mayit itu tujuannya untuk membersihkannya, bukan mengangkat hadas mayit. Mayit sudah meninggal, tidak perlu diangkat lagi hadasnya, sudah meninggal dia. Tujuannya adalah mandikannya. Dan juga diantara penguat pendapat ini yaitu bahwa tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa mayit dilakukan tayamum padanya. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa mayit ditayamumi. Hanya sependapat sebagian ahlul ilm. Maka pendapat yang lebih dekat ialah pendapat yang diberi oleh sebagian ahlul ilm seperti Syekhul Utsaimin dan juga Imam Asy-Syaukani dan yang lainnya, bahwa mayit selama memungkinkan untuk disiram air, jika tidak mungkin dimandikan maka disiram air, jika tidak memungkinkan juga untuk disiram maka tidak perlu untuk dimandikan. Fainnahu imam wa yustahabbu, kemudian yang berikutnya, wa yustahabbu liman ghasala mayyitan ay yaghtasil ba'da taghsili, disunnahkan bagi orang yang memandikan mayit untuk mandi setelah memandikan mayit. Ini hukumnya sunnah, hukumnya sunnah, tidak wajib, hanya yang utama saja, al afdal, yang utama bagi orang yang mandikan mayit dia mandi juga. Inilah pembahasan tentang tata cara pemandian mayit. Kemudian di sana terdapat banyak permasalahan terkait pemandian mayit. Ikhwani fillah, sebelum kita akhiri daris kita, ansah, ana nasihatkan diri ana terlebih dahulu, kemudian antum semua, al-juhd, hendaknya kita memiliki al-juhd, al-hirs, semangat dan serius, semangat bersungguh-sungguh dalam talabul ilm, bersungguh-sungguh dalam talabul ilm. Berapa banyak ilmu yang belum kita ketahui, betapa banyak ilmu yang masih kita jahil tentangnya. Sangat banyak. Kita telah mengenal dakwah, masya Allah, cukup lama. Namun seberapa banyak ilmu yang telah kita dapatkan, sudah kita bisa berdakwah. Berdakwah tentu harus didasari dengan ilmu. Kita berdakwah tentu harus ada ilmu pada kita. Maka majelis-majelis yang seperti ini perlu kita untuk istimrar, continue, terus menerus, jangan sering bolos, sering tidak hadir, terlewat banyak faedah, terlewat banyak faedah yang mungkin kita butuhkan, yang mungkin kita butuhkan. Maka ijtihad serius dalam talabul ilm, terus yang namanya menuntut ilmu butuh adanya continue, terus menerus, tidak hanya waktu semangat belajar udah turun semangatnya, selesai belajarnya semangat belajar. Ini tidak seperti ini, tidak pantas yang seperti ini. Butuh adanya al-hirs, butuh adanya al-hirs, kesungguhan dalam talabul ilm. Dan juga mungkin ana ingatkan juga terkait media masa ini, media-media yang ada. Nah, sebagian menganggap bahwa dia telah mendapat faedah dari media-media tersebut, grup-grup WhatsApp, grup-grup Telegram, banyak dia ikuti. Grup ini ikut. Semua dia ikuti. 50 grup faedah semua dia ikuti. Baca faedah ini, lihat lagi gambar faedah. Buka yang lain faedah. Faedah ini menyebutkan faedah, menyebutkan faedah. Ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ucapan Ibnu Qayyim, ucapan Syekh bin Baz, masya Allah, banyak faedah. Tapi apa hasilnya? Tapi apa yang didapatkan? Hilang, faedah itu hilang. Sudah hilang. Habis, waktunya habis. Hanya untuk membaca-baca faedah. Oleh karena itu, dalam sebuah nasihat yang ada rekaman Syekh Saleh atau Syekh Muhammad bin Gharib dalam nasihat beliau, bahwa kata beliau, faedah-faedah yang ada di grup-grup seperti ini sebab terbesar seseorang terhalang dari menuntut ilmu. Sebab terbesar seseorang terhalang dari menuntut ilmu, dan sebab terbesar seseorang jauh dari menuntut ilmu dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar. Bukan seperti itu caranya belajar, bukan seperti itu cara menuntut ilmu. Faedah, iya faedah, betul faedah. Tetapi setelah itu habis waktu kita baca faedah, faedah, faedah lagi. Dia merasa, wah banyak faedahnya. Tapi sampai sekarang, coba berapa banyak faedah yang sudah kita baca? Masihkah kita ingat faedah-faedah tersebut? Sedangkan waktu kita habis belajar, yang padahal yang lebih penting, duduk, belajar, menimba ilmu. Berapa banyak ilmu yang belum kita pelajari, kitab-kitab kita tinggalkan. Baca faedah, ya itu faedah, betul faedah. Namun di sisi lain, apa yang sudah kita dapatkan dari ilmu? Ilmu akidah, sudah kita paham akidah. Ilmu al-lughah, bahasa Arab, sudah kita paham ilmu bahasa Arab. Hukum-hukum fikih, sudah kita tahu hukum-hukum taharah, hukum-hukum salat, hukum-hukum zakat, dan seterusnya. Padahal itu lebih penting. Faedah, nah banyak faedah yang bisa kita dapatkan. Cuman habis itu nanti hilang, faedahnya hilang itu. Nah, grup-grup itu menyibukkan, menyibukkan sekali. Tapi anak-anak tidak katakan secara mutlak. Ada sebagian mungkin bisa mengatur waktunya. Bisa, mungkin sebagian bisa mengatur waktunya baik. Dia atur waktunya. Tidak sampai melalaikan dia dari talabul ilm. Tidak sampai melalaikan dia dari perkara-perkara yang wajib bagi dia. Karena sibuk. Tapi kebanyakan yang terjadi tidak seperti itu. Kebanyakannya ketika sudah masuk ke grup-grup, sudah masuk ke internet, demikian, sibuk, tambah sibuk, sudah lupa, tidak terasa dia lewat 2 jam, padahal pelajaran cuma 40 menit. Demikian. Maka faedah-faedah yang seperti itu boleh kita dapatkan, cuma diatur waktunya. Dan juga kata Syekh tadi, masya Allah, nasihat yang betul-betul berharga. Faedah-faedah ini kata beliau, fahadhil fawaid tasudduka an talabil ilm. Faedah-faedah ini betul-betul menghalangimu dari talabul ilm. Betul-betul menghalangimu. Seseorang mengira betul, faedah, bermanfaat ini faedah. Sangat bermanfaat faedah ini. Balik halaman yang lain, yang di atasnya sudah hilang. Baca faedah ini. Terus digeser-geser ke atas, hilang lagi. Itu semua di atas hilang. Hilang, percuma. Faedah terus hilang lagi. Maka ini nasihat anda untuk kita semangat dalam talab ilmu. Merupakan kenikmatan. Kita masih bisa duduk, berkumpul di majelis yang seperti ini. Nikmat. Kita jaga kenikmatan tersebut dan kita mensyukurinya. Kita mensyukurinya. Yang namanya kenikmatan, kesempatan. Tidak mungkin kesempatan itu selamanya. Pasti akan berhenti. Yang namanya kesempatan akan berhenti. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Gunakan waktu 5. Gunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Waktu mudamu sebelum waktu tuamu. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Sehatmu sebelum masa sakitmu. Kekayaanmu sebelum masa kemiskinanmu. Kehidupanmu sebelum masa kematianmu. Kita masih diberi kesempatan, gunakan sebaik mungkin. Kesempatan itu tidak akan selamanya ada. Selama ada kesempatan, gunakan untuk talabul ilm, gunakan dengan sebaiknya. Ketika telah hilang kesempatan, baru menyesal. Kalau sudah enggak bisa lagi, baru menyesal. Hilang masa mudanya, sudah tua baru menyesal. Sudah sibuk baru menyesal. Dulu banyak waktu luang, kenapa enggak dia gunakan, dan seterusnya. Demikian, masa hidup kita ini adalah kesempatan. Nah, kita gunakan kesempatannya dengan sebaik mungkin. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala merubah. Dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Demikian itu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah merubah kenikmatan yang ada pada suatu kaum sampai mereka sendiri yang merubahnya. Maka inilah sedikit nasihat bagi diri ana terlebih dahulu, kemudian ikhwani. Hafizhani wa hafizhakumullah. untuk senantiasa kita semangat al-hirs ala talabil ilm. Baik. Mungkin ini yang bisa ana sampaikan. Ila huna. Naktafi bi hadzal qadr. Sallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.